manor satu bela berkorban jiwa dan raga demi bangsa dan negara. Bajrayuda prajurit lintas udara setiap saat siap bergerak menunaikan tugas mulia. Bajrayuda prajurit Dharma Putra berhati suci berjiwa satria berlandaskan Sabda Marga. Bajrayuda prajurit 501 rela berkorban jiwa dan raga demi bangsa dan negara. Bajrayuda prajurit lintas udara setiap saat siap bergerak menunaikan tugas mulia. Bajrayuda, Bajrayuda, prajurit Dharma Putra.